Klik lagi, Mas. Itulah alasan kenapa Indonesia mayoritas Islam. Kalau memang Majapahit dan Sriwijaya lebih dulu, harusnya kita mayoritas Hindu dan Buddha, betul? Harusnya, faktanya mayoritas Islam. Berarti yang dulu menyentuh Indonesia siapa? Islam, Mbak. Klik lagi, Mas. Dan ini adalah salah satu kontribusi Khilafah Turki Utsmani kepada Indonesia. Ya, Khilafah Turki pernah membantu Aceh dan Indonesia pada umumnya dengan dikirimkannya pasukan perang terbaik. Ada para ahli senjata api, ada penembak ulung, sniper, dan juga para teknisi perang untuk mengamankan wilayah yang bernama Asy-Syamatirah. Dari sini kemudian saya cari jejaknya. Ternyata nama-nama pulau di Indonesia itu nama-nama Islam. Umat Islam yang memberikan nama. Pertama, klik, Mas. Ya. Yeah. Yang tadi, klik lagi, Mas. Klik lagi, Mas. Nah. Sumatera itu berasal dari kata Asy-Syamatirah. Asy-Syamatirah artinya mahkota. Syamatir. Jadi Sumatera. Tapi kalau orang Sumatera enggak bisa menyebut sya, jadi pakai sin, Sumatera. Jadi kata Asy-Syamatirah, mahkota. Jawa itu bahasa Arab al-jawu, tempat yang tinggi dan dingin. Maka diberi nama jawu, tempat tinggi dan dingin itu jawu, kayak Taif itu jawu. Mau ke mana, Bro? Mau ke Jawa Taif. Ini ada tadi biak, ada Jawa Taif. Mau ke Jawa Taif. Karena tinggi. Karena panjang dibagi tiga sama para ulama. Ada Jawa Syarqiyah, Jawil Gorbiyah, Jawi Syarqiyah. Jawil Gorbiyah, Musta Syarqiyah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalimantan, tanah daratan yang berawak. Baru Naun, jadi Barnau Borneo. Makassar, tempat yang terpecah-pecah. Dari kata Makassara. Kassara yukassiru, memecahkan, tempat yang terpecah, Makassar. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk karena di sinilah para raja-raja Arab tinggal karena indahnya kepulauan ini. Maka diberi nama Jaziratul Muluk. Portugis datang diganti jadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladunurul Islami, datang Portugis dan Belanda diganti Papua Nugini. Padahal dulu namanya Biladunurul Islami. Alhasil, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya siapa yang memakmurkan Indonesia pertama kali sebelum ada penjajahan? Penjajahan terjadi di fase yang keempat, di masa hancurnya Turki Utsmani. Saya ragu, betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Tidak. Kan mundur, kan? Bisa mundur ke belakang? Mundur lagi, kan? Nah, ini dokumentasi Turki Utsmani pernah memberikan surat pengangkatan Pangeran Diponegoro sebagai khalifatu Turki Utsmani ing tanah Jawi. Makanya sekarang istilah Sultan Hamengkubuwono masih mendapatkan gelar khalifah, kan? Halo Jogja. Jogja ini menjadi pusat khalifah Asia Pasifik. Wakilnya Turki Utsmani, Bapak Ibu. Ya. Dan ini memberikan bantuan kontribusi besar untuk menghilangkan penjajahan dan mengusir, menekan penjajah Belanda dan Jepang. Artinya, Turki Utsmani menguasai Indonesia dan membantu Indonesia dari penjajahan Belanda. Maka betulkah Belanda menjajah kita 350 tahun? Saya tidak yakin, Bapak Ibu. Turki Utsmani menguasai dunia, kan? Nah, membantu Indonesia. Baik, intinya Bapak Ibu yang mati Allah, semua ini merupakan sebuah, terus dilanjutkan, sebuah fakta sejarah. Kalau Islam memberikan kontribusi besar kepada Indonesia. Klik lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, klik lagi, kan? Lupakah kita kalau ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib. Ya, mereka lah yang berperan dalam membidani lahirnya Indonesia. Ini Haji Mutahar, salah seorang pencipta paskibra dan pramuka di tanah air kita. Klik lagi, kan? Ya, ini Presiden Soekarno mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Di antaranya beliau ini, Asad Shihab. Beliau adalah ayahanda dari Habib Rizik Shihab. Apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Lawong yang membantu lahirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Klik lagi. Maka pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini proklamasi bangsa kita berdiri didirikan diucapkan? Klik lagi. Di rumahnya Farad Said Martak. Farad Said bin Martak, beliau adalah seorang muslim yang mensedekahkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Apakah ini yang disebut dengan ancaman kebangsaan, Pak Hendro Priyono? Ya, klik lagi. M. Sa'ad Shihab adalah salah seorang bapak pendiri bangsa ini, the founding father. Beliau adalah ayah dari bukan ini. Coba klik lagi kan. Beliau juga ikut serta dalam kemerdekaan ini. Ini sang pemberi nama NU. Klik lagi. Ya, Salim Naban, pendiri percetakan pertama di Indonesia yang membantu sosialisasi kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Klik lagi. Ini Pangeran Diponegoro. Ya, Sayyid Muhammad Shahab, beliaulah pahlawan yang membela Indonesia dari penjajahan Belanda. Klik lagi. Ini sang penyelamat bendera pusaka. Klik lagi. Ini sudah tadi Pangeran Diponegoro, dan ini beliau adalah pejuang RI yang tadi berdiri di samping Pak Soekarno yang membantu prosesi proklamasi bangsa ini. Beliau adalah Habib Hussein bin Shihab, ayahanda dari Habib Rizik Shihab. Maka aneh Bapak Ibu sekalian kalau Habib Rizik Shihab diusir dari tanah air ini. Di mana mukanya bangsa kita mengusir orang, anak yang juga membantu kemerdekaan Indonesia? Ya, baik, klik lagi penonton sekalian. Inilah kesedihan yang dirasakan oleh guru besar sejarah bangsa ini, ya, Bapak Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, menegaskan kalau bangsa ini lahir karena peran para ulama.